الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Janganlah kalian mengucapkan, mengatakan dari apa yang kalian sifati oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan. Ya, kalian mengatakan ini halal, ini haram. La tuharrimu wa la tuhallilu min tilqa anfusikum. Jangan sekali-kali kalian mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu yang datangnya dari diri kalian sendiri. Menghalalkan, mengharamkan sesuatu dari otaknya sendiri. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dari pikirannya sendiri. Gak boleh yang seperti ini. Kadziban, apalagi berdusta. Iftira'an 'ala Allah. Mengatasnamakan Allah. Taqawulan 'alaih. Menyandarkan kepada Allah. Ini Allah bilang gini. Halal katanya. Yang babi halal, yang ini halal. Ya, hati-hati. Mengharamkan dan menghalalkan sesuatu harus dengan ilmu, harus di atas dalil. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan diserahkan pada para ulama. Karena para ulama lah yang tahu, beristimbat. Para ulama lah yang faham bagaimana menyimpulkan dalil. Ini halal, ini haram. Seperti dulu mungkin di tahun 90-an ribut masalah apa? Muamalah dengan bank, bank ribawi dan lain sebagainya. Pada pertanyaan hukum transfer menggunakan bank ribawi oleh Syekh bin Baz, maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya boleh. Ada min daruriyatil yaum, termasuk perkara yang darurat di zaman kita sekarang ini. Kebutuhan yang darurat, transfer enggak mungkin ngirim duit ke Yaman, harus ke Yaman dulu. Ada fakir, ada ini, ada itu. Ada fakir, ada apa? Corona, ada apa? Penyakit. Sehingga lebih memudahkan. Itu yang menyimpulkan ini boleh, ini enggak. Yang menyimpulkan adalah para ulama. Karena mereka para ulama lah yang faham. Yang beristimbat mengambil kesimpulan adalah para ulama, sehingga tidak mengada-ngada, sehingga tidak membuat dari akalnya sendiri. Tidak. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Nah, yang memahami dalil ya para ulama. Sehingga kita-kita yang di bawahnya jangan mengatasnamakan ulama kalau gitu. Sehebat apapun dia masih talibul ilmu, masih penuntut ilmu. Ya, jangan mengkibar-kibarkan diri. Ya, merasa dirinya besar. Nuntut ilmu sekian puluh tahun, tidak ya, belum lah. Para ulama belum mempersaksikan Anda sebagai ulama. Jangan memaksakan diri. Kita hanya nukilkan saja nih fatwa Syekh bin Baz, ini fatwanya Ibnu Utsaimin, ini fatwanya para ulama kibar. Itu lebih selamat insyaallah. Litafdaru 'ala Allahi al-kadzib, sehingga kalian berdusta atas nama Allah dengan kedustaan. Ini halal, ini haram katanya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Sungguhnya mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, ya, la yuflihun, tidak akan beruntung. La fid dunya wa la fil akhirah, baik di dunia walaupun fi akhirah. Wa la buddan yadharullah khizyahum wa intamattahu fid dunya. Dan pasti Allah menghinakan mereka walaupun sementara mereka bersenang-senang di dunia. Inna mata'un qalil, karena dunia adalah kesenangan yang sedikit, yang cepat. Wa masiruhum ilan nar, tempat kembali mereka adalah naru jahannam. Walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala maharram alaina illa al-khabithat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah mengharamkan sesuatu kepada kita kecuali sesuatu yang buruk. Tafadzulan minhu wa siyanatan ala kul mustaqdir, sebagai keutamaan dari Allah dan penjagaan dari Allah kepada hambanya dari hal-hal yang buruk, yang jelek. Wa maladina halu fa'arramallah alaihim tayyibat wa hillat lahum bisabib zulmihim wa qubatin lahum. Kama fi kisati, kama kassahu fi surat al-an'am, fi qawlihi wa ala ladina hadu harramna kulli dhi dhifr minal baqar wal ghanam harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awal hawaya awal makhtalata bi'adhum dhalik jazainahum bibaghihim wa innal asadikun. Beda lagi orang-orang Yahudi. Amaladina hadu, orang-orang Yahudi, Allah haramkan mereka hal-hal yang thayyibat. Kenapa? Uqubatan lahum, karena siksaan kepada mereka. Orang Yahudi nih, ya. Orang Islam Allah halalkan yang baik-baik, yang halal, yang thayyib. Orang Yahudi yang thayyib dihalalkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ya zulm, selalu berbuat zalim. Ini bahaya. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-An'am, wa 'alal ladzina hadu, dan bagi orang-orang Yahudi, haramna kulli dzi dzifr, kami haramkan hewan-hewan yang mempunyai kuku. Setiap hewan yang ada kukunya haram. Minal baqar, sapi haram bagi mereka, berarti enggak makan apa? Daging sapi, steak dan lain sebagainya. Ghanam juga haram. Ghanam itu apa? Domba, kambing. Kami haramkan lemaknya. Illa ma hamalat dhuhur awal hawaya makhtalata bi'adhum. Ila akhiril ayah. Dalik jazainah bibaghihim wa inna lasadikun. Itu balasan karena mereka itu bagi melampaui batas, dan sungguh kami adalah yang benar. Adapun umat Islam, Allah halalkan yang baik, yang halal. Orang Yahudi, yang halal diharamkan oleh Allah. Alasannya apa? Karena mereka orang jahat, zulm, bagi melampaui batas. Allahumma sholli.